dan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fi din azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita tentang masalah aiman, sumpah. Siapa yang masih ingat sumpah dibagi menjadi tiga? Man yudzakkiruna? Abu Yusuf Abdul. Yaminul lagu. Ahsan. Al-mun'aqadah. Iya. Al-yaminul gamus. Yaminul lagu, siapa yang tahu artinya yaminul lagu? Ya. Yaminul lagu, Abu Hanifah. Sumpah yang tidak diinginkan padanya sumpah itu sendiri. Cuma kata-katanya kata sumpah, tapi dia tidak menginginkan atau tidak meniatkan sumpah. Seperti la wallah, bala wallah, dari ucapan kebanyakan dan keseharian orang-orang Arab sampai hari ini. Wallahi, wallahi, wallahi, itu ucapan-ucapan yang adi, ucapan biasa ini. Tablagul yamin. Yang kedua adalah yamin al-mun'aqadah, sumpah yang betul-betul teranggap. Dia bersumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Maka ketika dia langgar sumpahnya, dia harus membayar kafarah atas pelanggarannya. Baik. Seperti kalau dia mengatakan, wallahi saya tidak akan jualan lagi. Maka ketika dia jualan, setelah sumpah itu dia harus bayar kafarah. Atau dia mengatakan, saya tidak akan pernah, wallahi tidak akan pernah menginjakkan kaki di provinsi ini. Jadi mungkin ada orang yang dibenci di situ kah atau apa, yang jelas dia sumpah untuk tidak pernah menginjakkan kakinya, artinya tidak akan pernah mendatanginya. Maka ketika dia mendatanginya karena satu kebutuhan, ya harus dia membayar kafarah. Jadi ini dia berjanji bersumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Yang terakhir adalah yaminul gamus, bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara, barakallahu fikum, yang dia dusta. Dia yang mengambil barang itu kemudian mengatakan, wallahi bukan ana yang ngambil. Tidak ada kafarah, tapi harus tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memanfaatkan nama Allah untuk mengelabui orang, dengannya dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kita masuk ke masalah yang kedua, yang ketiga, kafarah. Kafaratul yamin wa syurutu wujubiha. Kafarah atas sumpah, karena cuma satu, kan tiga yamin, cuma satu yang teranggap. Kafarat al-yamin syara'allahu li'ibadihi kafarat al-yamin allati yakunu biha tahillatul yamin wal khuruju minha. Kafarah ini adalah apa kita artikan kafarah? Tebusan atau denda atau hukuman atas pelanggaran dia. Syara Allahu li'ibadihi kafaratal yamin, Allah mensyariatkan untuk hamba-hambanya untuk membayar kafarah atas sumpah yang dia langgar sebagai tahillatal yamin, supaya sumpahnya itu terhalalkan kembali. Ketika dia mengatakan wallahi saya tidak akan melakukan ini, haram dia melakukannya, dia mengharamkan atas dirinya. Tapi ketika dia mau melanggarnya, ya harus bayar kafarah untuk halal dia melakukannya. Tahillah. Atau untuk mengurai sumpah yang telah dia ucapkan, wal khuruju minha, dan keluar dari sumpahnya. Wa dzalika rahmatan bihim, dan yang demikian itu karena rahmat Allah atas orang-orang yang beriman, supaya jangan dia terkungkung dengan sumpahnya. Dia misalnya jualan rugi, kesal dia, wallahi ana ndak akan jualan lagi. Nah terus ada saudaranya, ya akhi, antum bikin-bikin, nanti anda beli. Kan harus jualan ini. Dulu-dulu kan rugi-rugi terus. Sekarang dia harus mengadakan barang, dia harus tinggal bekeng, langsung ada yang terima. Dulu-dulu kan setengah mati dia mau jual. Sekarang sudah ada yang manggung. Tinggal mari, tinggal nanti bekeng atau cari barang itu. Nanti anda yang ambil. Dia harus jadi pedagang. Maka untuk dia menjual beli barangnya kembali, ya harus apa? Membayar kafarah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah mewajibkan atas kalian untuk membayar kafarah untuk kalian kembali melakukan apa yang dulunya kalian bersumpah untuk tidak melakukannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin faraa ghairaha khairan minha faliyatiha wal yukaffir an yaminihi. Bahkan Rasul mengatakan, man halafa ala yamin, siapa yang bersumpah atas satu perbuatan untuk dia tinggalkan atau untuk dia lakukan, taib, faraa ghairaha khairan minha, ternyata dia melihat sesuatu yang lain lebih baik. Dia bersumpah untuk tidak dagang, tapi ternyata berdagang dia lihat baik. Oh, tinggal ngambil barang sana kemudian dijual, langsung ada, langsung laku. Ya kan? Misalnya ada kakaknya atau adiknya, dia mengatakan, "Kau cari barang ini. Kau jual di sini. Kalau enggak laku, ana yang ambil." Kan enak. Nih. Ana yang beli kalau enggak ada yang beli. Ya kan? Selama ini kan dia lihat, "Aduh, rugi-rugi terus. Habis nih modal." Baik. Langsung kakaknya beri jaminan, ya. Ente cari barang ini, jual di sini. Kalau enggak ada yang beli, ana yang beli. Wah, enak sekali pedagang kayak gini. Enggak mikir jualannya panjang-panjang, lama-lama. Nah, ini yang dikatakan faraa khairan ghairaha khairan minha. Ternyata jualan lebih bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faliyatiha." Silakan dia lakukan apa yang dulunya dia bersumpah untuk tidak melakukannya. Tapi baiknya dia membayar kafarah atas sumpahnya itu. Wa hadhihi kafarah tajibu ala syakhsi idza hanatha fi yaminihi. Kafarah ini wajib atas seseorang kalau dia melanggar sumpahnya. Wa lam yafi bi mujibiha. Wa kafaratu yamin fiha takhyirun wa tartib. Kafaratu yamin, kafarah atas sumpah, itu padanya takhyir dan tertib. Fa yukhayyaru man lazimathu baina it'ami asharati masakin li kulli miskin nisfu sa' min at'am aw kiswatu asharati masakin li kulli wahidatin li kulli wahidin thawbun yujzi'uhu fi shalah aw itqu raqabatin mu'minatin salimatin min al'uyubi fa man lam yajid shay'an min hadhihi thalatha al-madhkura sama thalathata ayyam. Takhyir wa tartib, takhyir wa tartib. Disuruh pilih dan disuruh merentet. Kalau tidak bisa ini, kalau tidak bisa ini. Fa yukhayyar min man lazimatuhu baina it'am asharati masakin. Yukhayyar, disuruh pilih. Disuruh milih antara memberi makan 10 fakir miskin satu kali makan dari it'am asharati masakin. Kullu miskin nisfu sa' min at'am. Kalau diberi makan mentah nisfu sa'. Dua mut, setengah suai itu dua mut dari makanan. Aukiswatu asyarati masakin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, pakaian yang boleh dia pakai untuk melakukan sholat. Barakallahu fikum, lengkap berarti sarung, minimal izar dan rida. Barakallahu fikum. Pakaian bawahan dan atasan. Sarung dengan baju. Boleh. Barakallahu fikum. Yang dengannya bisa dia melakukan sholat. Aw itu qaraqabah mu'minah salimah minal uyub. Atau kalau tidak dia boleh memilih yang ketiga ini, membebaskan budak yang beriman yang terbebas dari cacat. Pemalam yajud, kalau tidak dia mendapati, tidak bisa memberi makan 10 fakir miskin, atau tidak bisa memberi pakaian 10 fakir miskin, dan tidak juga dia bisa membebaskan budak. Pemalam yajud syai'an min hadhihi thalatha al-madhkura, shama thalathata ayyam, baru berpindah ke puasa 3 hari. Sesuai dengan firman Allah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi bi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian atas sumpah-sumpah yang lagu dari sumpah-sumpah kalian, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Akan tetapi Allah SWT menghukum kalian atas sumpah-sumpah yang teranggap ketika kalian melanggarnya. Fakafaratuhu, maka kafarahnya adalah itamu syarati masakin min awsati ma tutaimun ahlikum, memberi makan fakir miskin dari makanan yang biasa kalian beri makan untuk keluarga kalian. Kalau makannya itu makanan beras, apa beras yang paling bagus, apa Superwin atau pokoknya yang paling bagus lah, kalau itu makanan kesehariannya itu yang diberi pakai. Kalau makannya biasa-biasa, ya biasa-biasa saja. Min awsati ma tutiuna ahlikum. Aw kiswatuhum, atau beri pakaian mereka 10 orang ini. Aw tahrir raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yajid, siapa yang tidak mampu tiga-tiganya ini? Tabarakallahu bikum, tahriru. Fasiyamu thalathati ayyam. Maka hendaknya dia puasa 3 hari. Kalau mereka semuanya miskin, asyarati masaki, 10 orang, mau bersaudara kah, mau anak beranak kah, dia terserah, pokoknya dia miskin. Anak, ibu, bapak, miskin semua, barakallahu fikum, terhitung miskin. Orang bersaudara kah. Satu kali makan, satu porsi, barakallahu fikum. Puasanya juga tidak ada berturut-turut. Kalau mau berturut-turut ya silahkan. Kalau tidak juga silahkan. Karena tidak ada syarat berturut-turut. Karena Allah mengatakan, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum." Kecuali kalau Allah menyebutkan berturut-turut, maka harus dilakukan secara berturut-turut. Seperti kafarah 2 bulan puasa untuk orang yang jima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maka kafarahnya 2 bulan berturut-turut. Kapan terputus tanpa alasan syar'i, maka dia harus memulainya kembali dari awal. Barakallahu fikum. Adapun kalau dia memutusnya karena alasan syar'i, mungkin sakit, mungkin safar, untuk perempuan mungkin haid, barakallahu fikum, maka tidak mengapa. Begitu selesai udurnya, dia kembali melanjutkannya. Tapi kalau tidak ada ketentuan dari Allah tentang berturut-turut, maka tidak. Barakallahu fikum. Taib. Fajumi'at kafaratul yamin bainat takhir wa tartib. Takhirun bainal it'am wal kiswati wal itq wa tartib baina hadhihi thalath wa baina shiyam. Maka dikumpulkan kafara atas sumpah yang dilanggar ini antara memilih dan tertib. Memilih antara memberi makan, memberi pakaian, dan membebaskan budak. Kemudian tertibnya, kalau tidak bisa ini tiga-tiganya, kalau tiga ini tidak, silakan milih yang mana yang mampu dia lakukan. Kalau tiga-tiganya tidak mampu, maka silakan dia apa? Barakallahu fikum, berpuasa 3 hari. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fikum.